Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Fathul Majid, syarah kitab Tauhid lil Imam Abdurrahman bin Hasan Al-Syaikh rahimahumullah, memasuki ayat kedua dalam bab minasyirk an-nadhr li ghairillah. Wa qawluhu wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa innallaha ya'lamu. Dalam Al-Baqarah 270, dan apapun yang kalian infakkan dalam bentuk-bentuk infak, juga apapun yang kalian nazarkan dari nazar, semua itu diketahui Allah. Qala Ibnu Katsir yukhbiru ta'ala bi annahu 'alimun bi jami'i ma ya'maluhu al-'amilun min al-khairat. Allah kabarkan kepada hambanya dalam ayat ini bahwa Allah tahu, mengetahui seluruh amalan yang dilakukan hambanya dari macam-macam bentuk kebaikan, minan nafaqat wal manzurat, baik itu bentuknya infak yang mereka keluarkan ataupun nazar yang mereka nazarkan. Wa tadhammana dzalika mujazatuhu 'ala dzalik aw faral jazaa' lil 'amilina bi ibtigha'a wajhihi. Kalau Allah katakan Allah tahu amal kebaikan mereka, tentunya pengetahuan Allah bukan sekedar Allah tahu selesai, tetapi terkandung di situ Allah membalas dengan balasan yang jauh lebih sempurna, lebih baik bagi yang mengamalkan itu semua dengan mengharap wajah Allah semata. Idza alimta dzalik, nah jika kamu telah ketahui itu, fahadhihi nuzurul waqi'ah min 'ibadil qubur, maka nazar yang dilakukan oleh para penyembah kuburan, taqarruban biha ilaihim, mereka melakukan nazar sebagai bentuk pendekatan diri kepada yang dikubur itu, liyakzu lahum hawaijahum au liyashfa'u lahum, dengan tujuan nazarnya itu agar hajat mereka tertunaikan. Mereka punya hajat, ingin kesembuhan anaknya misalnya, ingin naik jabatannya atau yang semisalnya, maka dia nazar di kuburan ini dan itu. Atau tujuannya untuk mereka mendapat syafaat dari yang dikubur ini. Hadza syirkun fil ibadati bila raib, yang demikian tentunya syirik dalam ibadah, tidak diragukan lagi. Kama qala ta'ala wa ja'alu lillahi mimma dhara'a minal harfi wal an'ami nasiba faqalu hadha lillah bizamihim wa hadha li syurakaina fama kana li syurakaihim fala yasilu ila Allah wa ma kana lillahi fahuwa yasilu ila syurakaihim sya'a ma yahkumun. Mereka menjadikan untuk Allah dari yang diciptakannya dari tanaman, binatang ternak, nasib, bagian. Maka mereka katakan dalam sesajiannya, hadza lillah. Yang ini kami peruntukkan bagi Allah. Wa hadza li syurakaina. Bagian yang ini untuk sesembahan-sesembahan yang lain yang mereka sekutukan dengan Allah. Kalau itu yang mereka peruntukkan bagi sekutunya, bagi sesembahannya selain Allah, itu enggak boleh sampai kepada Allah. Tapi yang itu mereka peruntukkan bagi Allah, itu harus kembali ke sesembahan mereka. Sungguh jelek yang mereka hukumi itu. Jadi musyrikin, kalau musim panen misalnya atau apa, dapat keuntungan, ya begitu mereka bagi kurma atau anggur atau apa, daging. Ini untuk Allah. Yang ini untuk Hubal, untuk Lat, untuk Uzza, untuk Manat atau yang lain-lainnya sudah. Sendiri-sendiri. Kalau kemudian yang untuk sesembahan mereka pindah ke yang untuk Allah karena tersapu angin misalnya, atau binatang memindahkannya, entah itu tikus atau burung atau apa, walhasil akhirnya jatuh ke tempat sesajian yang mereka peruntukkan bagi Allah, kata mereka, Allah tidak butuh ini, gak boleh, ini sudah dikhususkan bagi Uzza, ini sudah dikhususkan bagi Manat atau sembahan mereka yang lain. Diambil, dikembalikan. Tapi kalau sebaliknya, yang untuk Allah itu pindah ke yang untuk sesembahan mereka, berhala-berhala mereka, tadi mungkin dipindahkan karena angin atau mungkin binatang, kata mereka tidak perlu dikembalikan kepada Allah. Allah ghani an hadza. Allah sudah enggak butuh dengan ini. Sehingga terkesan sekali mereka lebih menghormati, lebih memuliakan sesembahannya ketimbang Allah. Makanya Allah katakan, sya'ama yahkumun. Sungguh jelek yang mereka hukumi. Qala syekhul Islam, wa amma ma nujra li ghairillah. Adapun yang dinazarkan untuk selain Allah, kan nazri lil asnami wa syamsi wal qamari wal kuburi wa nahwi dhalik. Seperti nazar untuk berhala, matahari, bulan, kuburan dan yang lain-lainnya. Fahuwa bimanzilati an yahlifa bighairillahi minal makhlukat. Itu sama seperti orang yang bersumpah dengan selain Allah dari makhluk-makhluknya. Fa inna kilahuma syirkun, dan keduanya syirik. Baik itu yang nazar kepada selain Allah ataupun yang bersumpah dengan selain Allah. Laisa lahu hurmah, bal alaihi an yastaghfirullah min hadza. Yang melakukan itu tidak lagi punya kehormatan. Kewajiban dia istighfar kepada Allah. Wa yaqulu ma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hendaklah dia katakan apa yang seperti Rasul katakan. Man halafa billati wal uzza falyaqul la ilaha illallah. Yang bersumpah dengan Lat dan Uzza, maka hendaklah dia katakan la ilaha illallah. Tidak ada kafarah bagi dia kecuali itu, menggugurkan syiriknya dengan bersyahadat la ilaha illallah. Wa qala fi man nazara lil qubur wa nahwiha duhnan litanawwuri bihi. Syekhul Islam juga menjelaskan tentang orang yang bernazar untuk kuburan atau yang selainnya, nazarnya adalah minyak untuk penerangan. Dengan dulu ya, penerangan dengan minyak, minyak zaitun atau yang lain sebagai bahan dasar untuk cahaya perapian, semacam cemplu atau apa, api akan dinyalakan di situ. Ada nazar minyaknya, nazar untuk penerangan kuburan ini, kuburannya itu, nanti minyaknya dari saya nazarkan untuk kuburan itu. Yaqulu innaha taqbalun nazara kama yaqulu ba'dudz dhalin, dan mereka yakini bahwa kuburan itu bisa menerima nazar yang diperuntukkan baginya. Terima nazarmu oleh Syekh Fulan dan Fulan di kuburannya, seperti yang dikatakan orang-orang sesat. Wa hadza an-nadhru ma'siyatun bittifaqil muslimin. Nazar yang seperti ini maksiat, sepakat umat ulama. La yajuzul wafa'u bih, dan tidak boleh orang membayar atau menunaikan nazarnya di situ. Wa kadzalika idza nadzara malan lisyadanah awil mujawirin al-akifin bitilkal buqa'ah. Atau kalau dia nazar harta bagi juru kuncinya kuburan itu atau orang yang mujawir, karena kuburan-kuburan yang ada tempat ibadahnya, musola atau masjidnya, ada saja orang yang itikaf di situ, mujawaroh. Terus itu dia duduk di situ, sholat, tawaf, baca Quran, doa-doa macam-macam sudah. Nah, orang ini nazar. Nazar misalnya konsumsinya saya yang tanggung, mereka yang itikaf di kuburan itu. Kasihan mereka ibadah katanya. Jadi makan, minumnya saya yang tanggung 2-3 kali sehari misalnya. Nah. Fa'inna fihim shibhan minasyadanah allati kanat indallat wal'uzza wa manat yakuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Mirip sangat itu dengan para juru kuncinya Lat, Uzza dan Manat, makan harta orang dengan cara batil dan menghalangi mereka dari jalan Allah, dari tauhid. Enggak gitu enggak dapat pemasukan mereka. Datang ke situ membayar, ada kotak khasnya, kotak infak atau kotak apa amal ya untuk juru kuncinya. Ingin ini, ingin itu, nanti ada bayaran khusus lagi. Maka kalau dinazarkan hartanya untuk juru kunci kuburan-kuburan itu, kuncen atau juru kuncinya, orang yang nazar untuk dia, kasihan dia sebagai juru kunci tahunan di kuburannya ini, maka saya kasih harta saya sekian-sekian. Atau bahkan dijadikan intensif gaji bulanan rutin bagi si juru kunci ini. sama dengan juru kuncinya Latul Uzza wa Manat. Wal mujawiruna hunaka fihim syabahun min alladzina qala fihim al-Khalil alaihi salam ma hadhihi at-tamathil allati antum laha aakifun. Dan yang mujawarah di situ sangat mirip dengan orang-orang yang Nabi Ibrahim katakan kepada mereka, ma hadhihi at-tamathil, apa ini berhala-berhala yang kalian ukuf di situ? Ukuf itu menetap, berhenti di satu tempat. Makanya iktikaf disebut iktikaf. Karena kamu berhenti di situ. Diam di masjid. Banyak doa, ibadah. Ukufnya mereka ya di situ, di depan berhalanya yang diingkari Ibrahim AS. Mereka berhenti di situ. Mereka doa dengan khusyuknya. Berharap betul, takut betul, nggak pindah-pindah di situ terus. Ibrahim katakan, berhala apa ini yang kalian kukuf di situ, berhenti lama, memanjatkan doa dan hajatnya, minta ini itu. Karena yang mengkultuskan kuburan atau yang semisalnya pasti seperti itu. Gak akan kemudian misalnya datang sekarang jret ngadep kubur misalnya kemudian pergi. Gak akan, apalagi biasanya jaraknya jauh dari kota yang satu ke kota yang lain, mungkin pulau bahkan. Datang ya sudah, dia duduk di situ lama. Dari pagi sampai siang atau sampai sore, sore sampai esok. Itikaf sudah di situ. Memanjatkan segala hajatnya dengan penuh rohbah wa rohbah, sangat berharap hajatnya terpenuhi. Maka mirip yang di kuburan ini, orang soleh ini, dengan yang kaumnya Nabi Ibrahim lakukan kepada berhalanya. Walladina ijtaza bihim Musa wa qawmuhu qala ta'ala wa jawazna bi bani israila al-bahr fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum. Mirip pula dengan orang-orang yang dilewati oleh Nabi Musa dan kaumnya setelah diselamatkan dari lautan, melewati orang kaum yang mereka itu ya'kufun, berhenti di situ di berhalanya, penuh khidmat, senyap, khusyuk, berharap, doa. Maka mirip sekali yang penyembah kubur pun demikian di kuburnya. Mungkin bahkan nangis-nangis di situ. Mengguk-mengguk. Kan nadhru li ulaika syadana wal mujawirin fi hadhil biqa nadhru ma'asyiyah. Maka nazar untuk para juru kunci dan para orang-orang yang ukuf dan mujawarah di situ jelas nadar maksiat. Wa fihi syabahun minan nadri lisyadanatis sulban wal mujawirina indaha. Bahkan serupa dengan nazar yang diperuntukkan bagi juru kuncinya Salib dan juga yang mujawarah di situ. Kadang di gereja ada orang-orang tertentu dari mereka Nasara, beberapa hari di situ membuat pengakuan dosanya, menyesali kesalahannya menurut mereka dengan cara mereka begini-begini. Dan ada juru kuncinya juga, ada penjaganya, ada ininya. yang tentunya mendapat manfaat di balik semua ini. Makanya dipelihara. Au lisadanatil abdad allati fil Hind wal mujawirina indaha. Atau seperti itu pula sadana para juru kuncinya abdad yang di India dan orang-orang yang mujawarah di sana. Abdad ini jamak dari budun, artinya berhala yang mereka sembah di kuil ini, di kuil itu. Di India banyak karena asal muasal wasaniyah banyak dari sana. Alhamdulillah. Tiap kuil ada juru kuncinya. Dan ada yang mujawarah di sana. Datang ke situ. Beberapa waktu atau mungkin beberapa hari bahkan. Doa, berharap ini, minta kawin, minta nikah, ini, itu, segala macam hajat orang. Dan yang nazar dari mereka, yang nazar untuk juru kuncinya kuil ini, dan orang-orang yang mujawarah di situ. Nazar, susunya misalnya, kalau dia punya sapi perah, di situ untuk juru kunci dan yang mujawarah di situ, atau makanannya, roti, kue, daging, dan yang lain-lainnya. Sama. Sangat mirip. Qala al-Adru'i fi syarhil minhaj rahimahullah, beliau adalah Abul Abbas Ahmad Ibnu Hamdan Al-Adru'i. Sebagian cetakan Rafi'i. Bukan. Itu salah cetak. Bukan Rafi'i tapi Al-Adru'i dengan Zal. Ukhtur Dal. Al-Adru'i. Abul Abbas Ahmad bin Hamdan. Fuqaha Syafi'iyah rahimahullah. Beliau katakan, wa amman nadhru lil masyahid allati ala qabri waliyin aw syaikhin aw ala ismin aw ala ismi man hallaha minal awliya aw taraddada fi tilkal buq'ati minal awliya wassalihin. Fa'in qasadan naziru bidhalika wahual ghalib awil waqi' min qusudil amah ta'zimal buq'ati wal mashhad awil jawiyah aw ta'zima man duvina biha aw nusibat ilai aw buniyat ala ismih fahadan nadru batilun ghairu munakibin. Adapun nazar untuk masyahid yang di atas kubur, masyahid, masyhad, yani tempat yang dibuat, dibangun untuk yang wisata atau datang ke kuburan-kuburan itu untuk memfasilitasi mereka. Mereka buat di situ masyahid, dibikinkan ruangan, dibikinkan tembok, atap, dan seterusnya. Ya biasanya tentunya menyerupai masjid. Masyahid di atas kuburan seorang wali atau syekh tertentu, atau atas nama orang yang menempati tanah itu dari para wali katanya. Au taraddad atau para wali atau orang soleh yang sering ke situ katanya. Anu pada tiap tanggal sekian khuzabalatnya si juru kunci datang ke sini, wali fulan, orang soleh fulan ke sini. Maka tempat ini tempat istimewa, tempat mulia. Begini, begini, begini. Kata Azru'i, jika yang nazar di situ bermaksud pengagungan tempat atau masjid yang dibangun itu, dan itu yang sering, yang dominan ya seperti itu, yang terjadi di niatan orang banyak, pengagungan tempat atau zawiyah, atau orang yang dikubur di situ diagungkan, atau dinisbatkan padanya, sekedar nisbat saja, ini dulu rumahnya wali fulan, ini dulu padepokannya fulan bin fulan, dinisbatkan padanya, atau dibangun dengan namanya, sekedar itu saja, ini musola atau masjid dibangun karena keagungan, karena pengkultusan wali fulan bin fulan, dibangun untuk dia, makanya disebut namanya di masjid ini. Semua ini nazar yang batil dan tidak teranggap maksiat, karena maksiat tidak teranggap, la yan'aqid. Fa inna mu'taqadahum anna li hadhihi al-amakini khususiyat wa yarawna annaha mimma yudfa'u bihil bala wa yustajlabu bihin na'ama wa yustashfa bin nadri laha minal adwa hatta innahum yanduruna li ba'dil ahjar lamma ila innahu istanada ilaiha abdun salih wa yanduruna li ba'dil kubur as-suruj wa syumur wa zhid. Karena keyakinan mereka tempat ini punya keistimewaan tersendiri. Udah. Pokoknya ada penisbatan, ada penyebutan nama ini, sudah. Istimewa. Agak dikait-kaitkan dengan orang soleh, wali, begini, begitu. Mereka yakini dengan dia nazar ke situ atau untuk juru kuncinya, kuncen, untuk yang mujawarah di situ, ditanggung makannya atau apanya. Dengan itu mereka bisa terhindar dari bala. Dengan itu mereka mendapat banyak kebaikan, untung, dapat nama, dapat kebaikan dalam hidupnya, bahagia. Bisa sembuh dari berbagai macam penyakit kalau nazar di situ. Bahkan banyak dari mereka nazar ke batu hanya karena dimufkan oleh juru kuncinya, ini batu dulu pernah diduduki atau disandari fulan, orang soleh, wali fulan, imam fulan. Udah batu ini digede-gedekan namanya sudah. Pernah diduduki oleh gak sembarangan. Batu ini berarti sudah, batu itu menjadi masyhad, menjadi tempat tujuan wisata, tempat mereka di situ doa, tempat di situ mereka khusyuk ibadah. begitu pula mereka nazar di kuburan-kuburan, minyak, lampu, lentera dan bahan-bahannya. Wa yaqulun al-qabrul fulani awil makan fulani yaqbalun nadhr. Kata mereka, ini kuburan ini atau tempat ini bisa nerima nazar, diterima nazarmu. Nah, nanti hajatmu akan terlaksana. Ambisi dan keinginanmu akan lancar. Rezekimu akan berlimpah. Wa ya'nuna bidzalik annahu yahsulu bihil gharadul ma'mul. Demikian yang mereka inginkan, segala cita-cita mereka pasti terlaksana. Min syifa'i marid, baik itu bentuknya kesembuhan bagi orang yang sakit, au qudumi ghaib, atau ya orang yang hilang akan kembali. Udah capek dicari ke sana kemari, gak ketemu keluarganya yang tersayang, entah itu kakek neneknya atau bapaknya yang pikun misalnya. Sedih, dia nangis tiap hari. Wow. Akhirnya disuruh nazar. Nazarnya dia di sini. Kalau kamu nazar di sini, nanti kembali-kembali yang hilang itu. Wasalamatumal. Wasalamatimal. Atau hartanya akan selamat, gak akan diganggu, gak akan dicuri. Wow. Wa ghairi dzalika min anwa'in nadril mujazat. Dan bentuk-bentuk lain dari nazar mujazat. Nazar yang diinginkan muqabalah dengannya, mujazat. Nazar nanti kamu akan dapat yang kamu inginkan. Nazar di sini kamu dapat jodoh, nazar di sini kembali orangmu yang hilang, nazar di sini sembuh anakmu yang sakit, nazar di sini demikian. Fahadhan nadru ala hadhal wajhi batilun la syakka fi. Nazar yang semacam ini batil, tidak diragukan lagi. Bal nadru zaid wa syama wa nahwihi malil kubur batilun mutlaqan. Bahkan nazar untuk minyak dan syumuk, lenteranya, untuk kuburan batil sama sekali, enggak boleh. Mutlak. Bahkan kalaupun enggak ada niatan tadi, sekedar untuk nerangi kuburan di malam hari, tidak boleh. Kuburan tidak boleh diterangi. Untuk penerangan, semata-mata penerangan kubur. Mutlak batil, apalagi kalau ada niatan-niatan syirik semacam tadi. Wa min dalika nadru syumu al-kathira al-azima wa ghairiha li qabril khalil alaihi salam wa li qabri ghairihi min al-anbiya wal-awliya. Apalagi kalau itu nadarnya minyak yang berlimpah luah banyak, lenteranya untuk kuburan Nabi Ibrahim alaihissalam, atau kuburan-kuburan lain dari para nabi, para wali. Nah, dinadarkan di situ. Kalau dulu minyaknya untuk penerangan. Nah, kalau sekarang enggak butuh orang minyak. Ya nadarnya kalau semacam ini mungkin dia nadar lampunya, lampunya saya. Saya nadarkan, saya niat. Nah, atau misalnya biaya bulanan listriknya saya yang nanggung, itu sudah nadar saya. Fa inna nadhira la yaqsidu bidzalika illa al-iqad 'ala al-qabr tabarrukan wa ta'ziman dhannan anna dzalika qurbah. Yang nadar dengan itu tentunya maksud tujuan dia menyalakan kubur, menerangi kubur agar dapat barokahnya. Pengagungan kepada kubur itu dia kira itu adalah ibadah mendekatkan dirinya kepada Allah. Fahadha mimma la raiba fi butlanihi. Ini padahal tidak diragukan lagi batilnya. Wal iqadul madzkur muharram. Apalagi penerangan di kuburan haram. Sawa'un intafa'a bihi hunaka muntafi'un amla. Baik itu dimanfaatkan orang ataupun tidak. Lampu misalnya dimanfaatkan oleh yang mujawarah di situ, baca-baca, bacaan ini, bacaan itu butuh lampu. Dia yang nadar lampunya, listriknya, bulanannya. Berarti ada yang manfaatkan. Ataupun gak ada yang manfaatkan, yang penting mesti kasih lampu di kuburan itu haram. Nah, batil. Walhasil demikianlah. Kejahilan mudah dengannya syaitan mempermainkan ukul Bani Adam. Ukul orang yang semestinya punya nalar dan akal waras. Dilakukan sesuatu yang itu menyalahi akal yang sehat dan menyalahi fitrah yang masih suci. Terus pokoknya orang mudah termakan dengan isu dan image yang dibuat. Direkayasa sedemikian rupa sudah berarti begini. Gampang sekali terprovokasi. Kamu banyak dosanya, ini orang soleh. Hajatmu akan disampaikan kepada Allah. Tak kabul. Dosamu diampuni, begini. Di daerah sana kemarin, pegunungan Dieng, itu ada yang ikhwa ceritakan, dulunya orang gila, penting, terus orang gila. Walhasil, karena lama di situ, akhirnya mungkin karena iba semula orang, dibuatkan di situ tenda. Karena sana dingin sekali tentunya. Kemudian buatkan tenda dari terpal begitu. Si Fulan ini yang maghrum ini, dia nggak keluar dari situ. Seorang ngasih makan di situ. Ini. Ya, BAB ya di situ. Sekian lama, tinggal rambutnya ikal dan panjang. Walhasil nggak tahu bagaimana siapa yang memulai. Diangkat image bahwa ini wali. Orang soleh. Namanya Wali Al-Fanani. Orang yang daerah situ yang jahalah, awam, hadahumullah, kalau lewat situ gak berani dengan maksudnya bawa mobil atau motor kencang gitu. Karena ngelewati gubuknya Wali Fanani. Kan di pinggir jalan gubuknya. Harus pelan-pelan. Jangan sampai mengganggu Fanani ini. Pada tanggal sekian-sekian tertentu, datang dari Jakarta, dari sana, dari sini. Ketika rambutnya Anan ini karena terlalu panjang dipotong, rebutan itu orang untuk mendapat rambut dari kanani ini. Untuk dapat berkahnya, untuk dapat ininya. Nah, jangan tanya, bukan kecil. Kita lewati kemarin paling meter atau meter 20 panjangnya. Dan lingkarannya paling ya berapa sih? 80 atau 70 senti gitu. Nah, padahal dia BAB di situ sekian lama. Nah, kalau tiap hari orang normal misalnya BAB seminggu aja, sudah masya Allah, tabarakallah. Nah, orang bisa masuk ke situ. Wasahu, menjijikkan, wah ini, wah itu. Tapi jahil, hawa, syaitan, bisa melalaikan orang dari kenormalan dan kewajaran. Wal'iyadzubillah. Mereka mengira semua itu kurba. Pak korup ini mendekatkan dirinya kepada Allah agar dapat barokahnya, diagungkan sedemikian rupa, dimuliakan dan dihormati sedemikian rupa. Wala haula wala quwata illa billah. Ini dari Al-Adru'i, dari fuqaha Syafi'iyah rahimahullah. Wa qala Syekh Qasim Al-Hanafi fi syarhi Duraril Bihar. Kata Qasim Al-Hanafi dalam syarah Durarul Bihar, beliau adalah Qasim yang dikenal dengan Qasim Ibnu Qutlubura Al-Misri dari fuqaha Hanafiyah Ahnaf. الذي ينظره أكثر العوام على ما هو مشاهد. Kebanyakan nazar yang dilakukan orang awam seperti yang terlihat faktanya. Ka'an yakuna li insanin ghaibun aw marid. Misalnya seseorang kehilangan anggota keluarganya, ada yang sakit, Allahu hajah, atau dia punya hajat, mau nikah, mau ini itu. Fayati ila qabri ba'dhi sulaha. Maka dia datang ke kuburan beberapa orang saleh. Wa yaj'alu 'ala ra'sihi sutra. Dia letakkan di kepala dia sutra, kain. Wayaqul, lalu dia katakan, ya sayyidi fulan, wahai tuanku fulan, siapa disebut namanya, wali ini itu, in raddallahu ghaibi au ufiya maridi au qudiyat hajati falil falaka minadh dhahab kadha au minal fiddati kadha أو من الطعام كذا أو من الماء كذا أو من الشمع والزيت كذا. Jika Allah kembalikan yang hilang tadi dari keluarganya, atau tersembuhkan yang sakit ini, atau tercapai terlaksana hajatku yang ini, maka aku nazar bagimu emas 1 on misalnya, 1 lempeng, atau perak sekian, atau makanan misalnya 100 porsi, atau air sekian, atau tadi lentera untuk penerangan begini, atau minyaknya sekian. Fahadhan nadharu batilun bil ijma'in liwujuh. Maka ini nazar yang batil dengan kesepakatan ulama, batil. Karena beberapa alasan, minha antara lain, annahu nadrun lil makhluk wa nadru lil makhluk la yajuz. Ini nazar untuk makhluk, makhluk yang sudah mati lagi. Dan nazar untuk makhluk tidak boleh, li'annahu ibadah, karena nazar itu ibadah. Wal ibadatu la takunu li makhluk, dan ibadah enggak boleh untuk makhluk. Wa minha annal mandhura lahu mayyit wal mayyit la yamlik. Yang kedua, karena yang dinazari itu mati sudah orangnya, mayyit, jenazah, dan mayit tidak bisa memiliki apa-apa, sehingga batil. Bagaimana kamu katakan untuk emas 1 lempeng misalnya, ngapain terus bisa untuk apa? Oh, dia mati di dalam kuburnya sana, apa kamu kasih emas 1 kintal yang gak ada gunanya buat dia? Wa minha annahu dhannun annal mayit yatasarrafil umur dunallah wa i'tiqadu dhalika kufur. Ada keyakinan bahwa yang mati ini yatasarraf, bisa berbuat, bisa berpengaruh selain Allah, dan meyakini itu tentu kekufuran. Kalau dia katakan, udah saya nggak yakin, kalau nggak meyakini itu ngapain ke kuburannya? Kenapa nggak doa saja di rumahmu? Minta kembali orang yang hilang, tak sembuh, ini selesai. Kamu khususkan nazarmu dan kamu datang ke tempat itu, pasti ada dugaan-dugaan keyakinan seperti itu. Bahwa ini yang mati ini atau tempat ini, kuburan ini punya keistimewaan tersendiri. Makanya jauh-jauh kamu tempuh perjalanan, biaya, tenaga, dan seterusnya. Karena kamu berharap hajatmu bisa terlaksana nanti kalau ke situ. Yang sakitmu bisa sembuh. Yang hilangmu bisa kembali. Dan itu selain Allah yang melakukan, kamu yakini. Kufur. Ila anqal, sampai Qasim Ibn Qutlubuwa menyatakan, idza alimta hadza, maka jika kamu fahami ini, fama yukhadhu minad darahim wasyum' wazait wa ghairiha wa yunqalu ila dara'ihil awliya taqarruban ilaihim fa haramun bi ijma'il muslimin. Apa yang diambil dari dirham, uang, ditaruh di situ uang, orang-orang yang nadar, lentera, lilin, lampu, nah, minyaknya, atau yang lain-lainnya, sudah sekian banyak bentuk nadar yang dia sebutkan, dan diletakkan di dorih, di kuburan wali fulan, orang fulan yang disebut dianggap orang soleh, diambil dari hartanya, diambil dari minyaknya, diambil dari emasnya, peraknya, kemudian diletakkan di kuburan-kuburan itu sebagai bentuk taqarruban, untuk mendekatkan diri kepada mereka agar hajat-hajatnya terlaksana, itu dengan ijma' muslimin dan ulama haram hukumnya. Ini dari Ahnaf, dari madzhab Hanafi. Wa naqalahu anhu Ibnu Nujaim fil Bahr ar-Ra'iq. Demikian dinukilkan dari Kutlub Bugha oleh Ibnu Nujaim di Bahr ar-Ra'iq. Syarahkan Zuddaqa'iq. Wa naqalahu al-Mursidi fi tadhkiratih. Juga dinukilkan oleh Al-Mursidi wa ghairuhuma anhu, dan yang lain selain Ibnu Nujaim dan Mursidi menukilkan juga dari Ibnu Qutlub Bugha ini. Wa zada, bahkan ada penambahan penjelasan, wa qad butuliyan nasu bihadza, dan manusia banyak terfitnah dengan yang semacam ini, nadar-nadar di kuburan-kuburan, meletakkan harta dan seterusnya. La siyama fi maulidil badawi, terutama di kala maulid Sayyid Ahmad al-Badawi, Abul Abbas Ahmad bin Ali al-Badawi, yang mudar tahun 675 Hijriyah. Kuburannya di Tantau, di Mesir sana. Nisbat kepadanya disebut Tantawi. Di situ sampai saat ini dijadikan tempat tawaf, dijadikan tempat penyembelihan selain Allah, dan tiap tahunnya ada maulid peringatan hari lahirnya Sayyid Ahmad Badawi ini. Nah, dan jutaan mungkin yang datang, bahkan dari berbagai penjuru negeri dunia, tidak hanya Mesir saja. Bahkan menyerupai haji. Tumpah ruah orang di situ sudah. Yang dari Mesirnya, yang dari Sudannya, yang dari sana sini, dari Afrika, dari Asia sebagiannya, tumpah ruah blek di situ. Maulidnya Sayyid Ahmad al-Badawi. Nah, yang padahal disebutkan la ilma lahu wa la din, tidak ada ilmu, tidak ada agama padanya. Tapi entah bagaimana mereka bisa membangun image bahwa ini orang luar biasa, begini-begini, sampai kuburannya jadi aib, tempat kumpulnya orang banyak, laki perempuan. Nah, walhasil banyak pihak yang mendapat keuntungan duniawi di balik semua itu, terutama yang juru kuncinya. Nah, sehingga dipelihara betul oleh orang-orang yang merasa dapat keuntungan duniawi dengan ini semua. Para pedagang, para ini kan dapat keuntungan, kecipratan. Orang sekian banyak butuh makan, butuh minum, butuh penginapan, butuh ini, butuh itu. Sehingga dilestarikan. Wal'iyadzubillah. Fitnah. Orang jauh-jauh ke sana ngapain? dia harus naik pesawat yang luar negeri, biaya besar. Pasti ada keyakinan sesuatu yang dia inginkan agar hajatnya terlaksana, agar mungkin orang tuanya yang sedang sakit, anaknya yang sakit bisa sembuh, agar dia ketika punya ambisi kepemimpinan bisa tercapai, betul-betul terpilih dalam politiknya, atau hajat-hajat yang lain sudah. Layaknya mukminin melakukan itu ketika haji. Ngapain orang haji? Jauh-jauh dia negerinya di ujung dunia sana. Perjalanan jauh 10 jam mungkin lebih. Pesawat. Bermukim di sana 2 minggu atau mungkin lebih. Biaya penginapan, hotel, makan, capek, tenaga. Kenapa? Dia berharap. Sangat berharap. Pahala di sisi Allah. Terampuninya dosa-dosa dia. Dia mau doa. Agar diberi kebahagiaan hidup, selamat dunia akhirat, anak-anak yang soleh, istri yang soleh, dan seterusnya. Banyak harapan yang dia inginkan. Makanya dia rela menempuh segala kesulitan dan biaya untuk mendapati semua itu. Ini pun sama. Maka nazar banyak sekali penyembelihan di situ. Yang menyembelih ontanya, yang menyembelih kambingnya. Belum lagi yang nazar-nazar. Ya seperti tadi, emas, uang, ini, itu, sekian banyak. Luar biasa income-nya para pemakan harta dengan batil ini. Terutama juru kuncinya. Berapa income-nya dia? Jutaan orang kayak begitu. Wala haula wala quwata illa billah. Qala Syekh Sunullah Al-Halabi Al-Hanafi. Disebutkan pula oleh Sunullah Al-Halabi Al-Hanafi dari Abu Ahnaf pula. Firraddi ala man ajaza dzabha wan nadhra lil awliya. Bantahan beliau kepada orang yang membolehkan menyembelih atau nazar untuk para wali yang sudah mati. Fahadha dzabhu wan nadhru in kana ala ismi fulan. Kalau nazar dan penyembelihan ini atas nama fulan, bahwa li ghairillah, maka itu nazar atau sembelihan untuk selain Allah. Fayakunu batilan, maka itu batil. Wafi tanzil dalam Quran An'am 121 Allah sebutkan, wala taqulu mimma lam yuzkar ismullahi alaih. Jangan kamu makan yang tidak disebut nama Allah padanya. Ini jelas-jelas disebut nama selain Allah. Ini sesembelihan untuk sayyidi wa maulaya fulan bin fulan, untuk wali Allah fulan. Qul a'udzu billahi, jangan kamu makan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Juga ayat katakan, sungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku, matiku, semua itu untuk Allah rabbil alamin, tiada sekutu baginya. Lillah la syarika lah. Betul-betul dia ada boleh untuk diberikan kepada selain Allah. Lillah. Rabbil alamin dikuatkan lagi. La syarikalah. Tiada yang bersekutu dengannya. Murni semua untuk Allah. Kesembelihan dan semua ibadah. Wa nadhru li ghairillah isyrakun ma'allah kadzabhi li ghairihi. Maka sama. Nazar pun untuk selain Allah syirik. Karena nazar itu juga ibadah. Sama seperti penyembelihan untuk selain Allah. Sengaja beliau nukilkan beberapa ulama ini. Al-Adru'i, Qasim ibnu Qutlu Buha Adru'i dari Syafi'iyah, ibnu Qutlu Buha dari Ahnaf, begitu pula Sunullah Al-Halabi dari Hanafiyah, untuk menjelaskan bahwa ini fuqaha Islam. Para ulama bukan hanya Hanabila, agar tidak dikatakan, oh itu madhabnya Hambali, oh itu madhabnya Muhammad Abdul Wahab, madhab Hambali, dia saja yang berpendapat demikian. Ada fuqaha Islam dari berbagai madhab, yang Hanafi, yang Syafi'i, sama, semua mengharamkan, mengatakan itu syirik, tidak boleh, batil, tidak teranggap, karena memang ini perkara agama. Sehingga seperti itu sama yang dijelaskan oleh A'immatul Islam rahimahumullah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Sampai anda cek. Mana ya?